Inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, hai golongan syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu. Sedang kamu akan kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah mengendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi syaitan telah berhasil memperdayakan manusia, sampai manusia ini mengikuti perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk syaitan. Dan manusia pun telah mendapatkan hasil kelezatan-kelezatan duniawi karena mengikuti bujukan-bujukan syaitan. Di antaranya juga dukun-dukun, dia telah mendapatkan kelezatan duniawi. Dengan bisikan-bisikan syaitan itu dia telah mendapatkan kelezatan duniawi. Maka nanti di akhirat, an-nar, kata Allah, an-nar mathwakum khalidina fiha, neraka itu tempat kamu, kamu akan kekal di dalamnya. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, sungguhnya Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Safiyyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ata arrafan fas'alahu an shay'in lam yuqbal lahu salatun 40 laylah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Safiyyah binti Abi Ubaid dari sebagian istri Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi Arraf, orang-orang yang mendatangi Arraf, yaitu orang yang dianggap mengetahui tentang masalah-masalah yang gaib, yaitu mendatangi dukun, tukang tenung, atau ahli nujum, datang kepada mereka, fasa'alahu an syai'in, kemudian orang itu menanyakan tentang sesuatu, lam yuqbal lahu salatun 40 laylah, maka tidak akan diterima baginya salat selama 40 malam. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi Arraf, ahli nujum, perbintangan, atau orang yang mengetahui masa yang akan datang atau yang masa-masa yang telah lalu, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan dengan apa-apa yang dikatakan oleh si Arraf atau si kahin ini, dia membenarkan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Di sini disebutkan yang pertama tentang masalah Arraf, ya, yaitu tentang mendatangi Arraf, orang yang mendatangi Arraf kemudian dia menanyakan tentang suatu, dia akan diterima salatnya selama 40 hari. kata-kata lam tuqbal lahu salatun, kata Imam Nawawi dan imam yang lainnya, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha, yaitu maknanya tidak diterima itu tidak ada ganjaran padanya. Dia sudah melaksanakan kewajiban tapi tidak ada nilainya. Bandingannya sama dengan orang-orang yang sholat Jumat, tetapi ketika khatib sedang khutbah dia berbicara, kata Nabi, lagaut faqat lagaut, maka telah melakukan sia-sia. Artinya nilainya berkurang, bahkan mungkin tidak ada soal nilai perbuatan itu. Jadi tetap kewajibannya tetap, melaksanakan sholat tetap. Jadi jangan ada yang berkeyakinan kalau gitu buat apa kita sholat kalau tidak diterima. Ya tetap, dengan dia sudah mendatangi itu kemudian dia tobat, pelaksanaan sholatnya tetap wajib dia laksanakan. Justru kalau ditinggalkan ya tambah dosanya lagi. Kemudian tentang hadis ini, yaitu hadis yang dari Abu Hurairah, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mendatangi kahin kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kedua halaman 408, 429 dan 476. Kemudian diriwayatkan juga hadis ini oleh Abu Daud di nomor 3904 dalam kitab Tib bab fil kahin. Diriwayatkan juga oleh Tirmizi dalam Taharah bab ma jaa fi karahiyati ityanil haid. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi juz 1 halaman 259. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah di nomor 639 di Taharah bab an-nahyu an ityanil haid, dari hadis Abu Hurairah juga. Dan hadis ini sanadnya sahih, disesuaikan oleh para ulama ahli hadis. Di sini diterangkan barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan, dia telah kufur. Jadi membenarkan dukun-dukun itu kufur. Kufur di sini tidaklah kharij anil millah. Jadi kufur di sini tidaklah kharij anil millah, membenarkan, etikat membenarkan dukun dan kuhan itu kufrun, tapi kufrun dunia si dukunnya itu sendiri. Dia sudah tahu bahwa menjadi dukun itu tidak boleh. Dia menentang ayat-ayat dan hadis Nabi, dia sudah tahu. Ini sudah dia kufrun kharij anil millah yang seperti ini. Tapi orang yang mendatanginya membenarkan itu dikatakan kufrun duna kufrin. Karena dalam riwayat Abu Dawud ada terusannya. Disamakan hukumnya itu seperti man atam ra'atan haidan atau man atam ra'atan fi duburiha faqad bari'a bima unzila ala Muhammadin. Di dalam hadis lanjutan di Abu Dawud itu, barang siapa mendatangi istrinya dalam keadaan haid, artinya mencampuri istrinya dalam keadaan haid, atau mendatangi istrinya atau mencampuri istrinya di duburnya, bukan di kemaluannya, di duburnya dicampuri, maka dia telah terlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan berarti dia keluar dari Islam. Jadi kufrun duna kufrin. Kemudian ada beberapa hadis lagi yang menerangkan tentang masalah ini. Jadi ini harus kita hati-hati. Di dalam beberapa hadis diterangkan tentang masalah nujum, ahli nujum, yaitu perbintangan. Dan sekarang ini sudah banyak ahli perbintangan itu tidak seperti dahulu, tapi sekarang ini diramal di tangan, kemudian ditulis di buku-buku, di koran-koran tentang bintang-bintang itu, kita termasuk bintang yang mana. Lantas dengan bintang itu kita diramal tentang nasib kita. Ini yang tidak benar. Ini yang seperti ini kufrun duna kufr. Jadi kita seolah-olah nasib kita sudah ditentukan dengan bintang-bintang yang ada itu. Soal kesukaan kita, hobi dan lain-lain, ini enggak benar. Cara-cara yang sebenarnya cara-cara yang tidak benar. Jadi kalau kita berkeyakinan, kita percaya bintang-bintang itu seperti Pisces, Libra dan lain-lain, kita yakini itu dia mengatur nasib kita, sifat kita, kemudian kebiasaan kita, diatur oleh yang demikian ini, kita meyakini demikian sudah kufrun duna kufur. Kemudian mempercayai dukun-dukun juga, bahwa dukun ini bisa mengetahui perkara-perkara yang akan datang, ini juga termasuk yang demikian, itu termasuk kufrun. Di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah diterangkan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, kata beliau, wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'il ummah. Dan kita tidak membenarkan dukun atau arraf yang dia itu tahu perkara-perkara yang gaib. Di arraf ini, dan kita tidak akan membenarkan orang-orang yang berbuat demikian, yaitu orang dukun atau arraf atau orang yang mengetahui masalah-masalah yang gaib, kita tidak akan membenarkan itu. Dan kita juga tidak membenarkan orang-orang yang mendakwahkan sesuatu tetapi dakwah itu menyalahi Quran, sunnah dan ijma umat. Jadi kita tidak akui yang demikian itu. Di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Sahihain, dalam musnad Imam Ahmad dari Aisyah, qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan faqala laisu bi syai'in faqalu ya Rasulullah innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai' yakunu haqqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka al-kalimatu min al-haqq yakhtafuha al-jinni fayuqirruha fi udhuni waliyyih wayughlituna fiha akthar min mi'ati kizbatin rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad fil Musnad. Kata Aisyah, ya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kuhan, tentang kahin, tentang dukun-dukun. Kata Nabi, laisu bisyai, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian kata mereka, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka berkata, kadang-kadang dengan perkataan mereka dengan suatu itu benar. Jadi mereka menghabarkan tentang suatu, mereka menceritakan tentang suatu, kadang-kadang benar, ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tilkal kalimat, itu kalimat dari yang benar. Jadi kalimat itu kalimat yang hak, yang disambar. Jadi disambar oleh jin, kemudian diletakkan di telinga walinya, yaitu pada dukun itu. Para dukun itu, jadi tadinya kabar-kabar langit tentang sesuatu yang Allah akan turunkan itu disambar oleh syaitan, kemudian dilempar dengan syihabun thaqib, dengan bintang-bintang yang panas dilemparkan, tapi sempat dia dibawa turun ke bumi ini, kemudian diletakkan oleh jin ini ke telinga walinya, yaitu ke dukun-dukun itu. Kemudian di situ dicampur lebih dari 100 kedustaan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kadang-kadang omongan si dukun, omongan ahli nujum itu benar, atau omongan arraf itu benar, itu sifatnya kadang-kadang saja, tapi yang terbanyak mereka dusta. Dan meskipun kadang-kadang benar, tidak boleh kita membenarkannya. Itu penjelasan nas Rasulullah SAW. Laisu bisyai, Rasulullah mengatakan itu kalimat yang hak yang disambar oleh jin, kemudian diletakkan di telinga walinya. Jadi tidak boleh kita mempercayai mereka. Jadi kadang-kadang umpamanya dia mengobati seseorang itu dengan jampi-jampi tertentu, dengan ini dan lain-lain, dia obati dengan menurut dia, dengan kesyirikan-kesyirikan, bahkan suruh datang ke kubur ini, pokoknya yang bentuk kesyirikan. Nah, kadang-kadang memang sembuh penyakit itu, kadang-kadang jadi ada 1-2 penyakit yang sembuh, tapi tidak menunjukkan bahwa apa yang dikatakan itu benar. Tidak, karena Nabi sudah melarang tentang yang demikian itu. Nabi sudah melarang, tidak boleh. Bahkan uangnya orang yang seperti ini, hasilnya jelas khabis, yang tidak boleh kita terima. Jadi kalau ada dukun yang belanja kepada kita, itu harus kita tolak. Ini dasar hadis Nabi. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Samanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa hulwanul kahin khabithun." Rawahu Muslim an Rafi' bin Khadij. Rasulullah SAW bersabda, harga anjing itu adalah khabis, jelek. Jadi harga anjing, jual beli anjing itu khabis, jelek. Bahkan kalau ada yang minta harganya, disuruh isi tangannya dengan turab, dengan debu. Wa mahrul baghi khabis. Kemudian upahnya pelacur. Jadi hasil melacur itu khabis, jelek. Haram, tidak boleh kita ambil. Wa hulwanul kahin khabis. Dan upahnya kahin, dukun, tukang tenung, ini khabis, jelek. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari dan Muslim, dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, dari Abi Mas'ud Al-Badri secara marfu ada lafaz begini, naha an samanil qalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dari Abi Mas'ud Al-Badri secara marfu Rasulullah SAW melarang an samanil qalbi, dari harga anjing, melarang dari upahnya pelacur, dan Rasulullah melarang dari hulwanil kahin, upahnya tukang tenung. Jadi harga anjing tidak boleh, upahnya pelacur, kalau dia memberikan sesuatu kepada kita tidak boleh kita terima. Kemudian kahin, dukun-dukun, tukang tenung, kalau dia memberikan sesuatu kepada kita tidak boleh juga kita terima. Haram, khabis, haram tentang upah yang seperti ini. Jadi kita dalam masalah nujum, kuhan, tidak boleh kita percayai. Dan yang seperti ini masih ada di tengah-tengah umat. Yang seperti ini masih ada di tengah-tengah umat Islam. Jadi istisqa, bahkan mereka itu minta hujan dengan bintang-bintang, meratap, berbangga dengan keturunan. Ini perbuatan yang masih dilakukan oleh umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Malik Al-Asy'ari, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun, al-fakhru fil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal-istisqa'u bin nujum, wan-niyahah. Rasulullah SAW rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Abi Malik Al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara dari umatku ini yang termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Artinya mereka masih melakukan perkara jahiliyah ini, masih dilakukan oleh umat Islam, umatku, kata Rasulullah. Al-fakhru fil ahsab. Mereka berbangga dengan kekayaannya, dengan keturunannya, mereka berbangga dengan keturunannya, fil ahsab. Wa ta'nu fil ansab, dan at-ta'an fil ansab, mencela nasab, mencela keturunan. Jadi al-fakhru fil ahsab, kalau tidak salah itu artinya berbangga dengan keturunan. Wa ta'nu fil ansab, dan ta'an, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Wal istisqa bin nujum, dan istisqa dengan nujum artinya minta hujan dengan nujum, bintang-bintang. Wan-niyahah, dan meratap. Meratap itu menangis dengan suara yang keras sambil menampar pipi, merobek-robek baju, ini niyahah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dengan sanad yang sahih, dan hadis ini juga termaktub dalam kitab Ahkamul Janais, termaktub juga dalam kitab silsilah Ahadis As-Sahihah di juz yang kedua, di hadis nomor 734. Di sini disebutkan empat perkara dari urusan jahiliyah. Di antaranya istisqa bin nujum. istisqa. Dia minta hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Jadi dia minta dengan bintang anu, bintang ini supaya turun hujan. Ini tidak boleh kan? Jadi kalau seandainya hujan tidak turun, ya kita salat istisqa. Tidak ada mendatangi dukun, mendatangi ini, memasang untuk memberhentikan hujan, kita pasang cabai dengan bawang atau dengan yang lain-lain yang dilakukan oleh masyarakat. Ini tidak benar. Seperti acara perkawinan, panggil dukun supaya bagaimana supaya tidak hujan. Kemudian kalau tidak turun hujan, datang lagi kepada mereka, menentukan bintang-bintang, kemudian datang juga pada dukun supaya hujan turun. Ini tidak benar yang seperti ini. Cara-cara jahiliyah. Dan perbuatan-perbuatan ini kalau dia percayai, itu sudah termasuk kufrun dan syirik. Kemudian niyahah ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya, niyahah itu ada termasuk dosa besar. Meratap. Meratap ini, kalau seandainya seorang yang meratap, yaitu menangis, menjerit-jerit di saat ada kematian, umpamanya suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, kemudian dia tidak rela bahwa suaminya atau bapaknya atau anaknya itu dicabut nyawanya oleh Allah, diambil oleh Allah, tidak rela, dia jerit-jerit dengan sekeras-kerasnya, dia robek bajunya, dia tampar pipinya sampai dia pingsan. Ini niyahah. Kalau dia tidak tobat, ini berat, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang dalam neraka itu dia berpakaian dengan pakaian kudis, artinya semua diberikan kudis oleh Allah di seluruh tubuhnya dan dibakar dengan nanah yang panas. Ini tentang masalah kuhan, dukun-dukun dan nujum. Jadi kita harus berusaha meninggalkan hal-hal yang seperti ini, dan tidak boleh kita mendatangi, dan kita wajib menasehati. Ya, seperti tukang-tukang sihir juga, itu semuanya bohong. Artinya tentang adanya memang ada, tetapi ya kita tidak boleh datang kepada mereka. Sebab Quran sudah mengatakan di dalam surah Taha, surah 20 ayat 69, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Jadi tukang sihir tidak akan berbahagia di mana saja dia datang, tidak akan berbahagia, tidak akan menang. Jadi percaya kepada dukun, percaya kepada nujum, kepada arraf, kepada sihir, ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Jadi kita tidak boleh percaya. Soal adanya memang ada, tetapi kita tidak boleh percaya kepada itu. Membenarkan apa yang dikatakan tidak boleh dalam Islam. Di dalam surah An-Nisa ayat 51, Allah berfirman, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yu'minuna bil jibt, tapi dia beriman kepada jibt dan taghut. Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang lainnya mengatakan, al-jibtu as-sihr. Jibt itu artinya sihir. Jadi tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, mereka beriman kepada tukang-tukang sihir dan taghut. Jadi kata-kata yang seperti ini mengingkari tentang perbuatan mereka. Di dalam syarah akidah tahawiyah di halaman 504 diterangkan bahwasanya wajib bagi ulil amr dan orang yang mampu untuk menghilangkan tukang-tukang nujum, dukun-dukun, orang-orang yang mereka merasa tahu tentang masa yang akan datang, dia harus dilempari dengan ramal, dengan pasir, dilempari dengan batu-batu kecil, dan mereka harus dilarang dari duduk-duduk bersama orang banyak. Mereka harus dilarang daripada duduk-duduk di warung, mereka harus dilarang duduk di jalan-jalan. Dan dilarang pula masuk menemui orang-orang di rumah mereka, karena bahayanya luar biasa yang seperti ini. Dan kalau seandainya kita membiarkan mereka, kita pun ikut berdosa. Karena apa yang dimakan oleh dia adalah makanan-makanan yang haram. Dan yang demikian ini sudah disepakati oleh ulama kaum muslimin. Dan ini satu kemungkaran. Kalau kemungkaran ini dibiarkan, maka Allah akan azab kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan dapat kita amalkan serta kita sampaikan kepada orang yang belum tahu. Dan kita tutup pengajian kita kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.